dengan berita hoax suke atau ngaji rasa meri dan sebagainya ini mas ngarepeo main oleo bosa. Setidaknya untuk menghibur diri. Ini ngamun ngamun aja kalau lega berapa dia rasa kayaknya Bapak Ibu Radio Happy bersama keluarga pengasuhan pesantren sekeluarga dunia sakin almarhum almarhumlah Jibrahi Haji Haji Kusuma sesepuh hati disepuh ingkang dipun mulyakaken ingkang dipun tampilaken pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati Ustaz Haji Muhammad bin Wahidin adik-adik santri sahabat-sahabat bangsa BKD 59 yang kita cintai yang kita hormati para bapak, para ibu, para sirek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sampun kula hormati rahimahumullah kula panjenengan sami nyatung berkahipun majelis sayur mereka khususnya nyatung berkahipun dihormat dan diperingati dinten wiyosipun hari kelahiranipun tapi yang umumnya menungso yang dihawali yang diperingati yang dihormat dinten kematianipun bedanya apa urut sama yang kajian nabi niku jelas saya ini kajian nabi niku mesti hari mulai lahir ngantos itu mesti hari mulai begitu lahir langsung dihormat diperhati tapi yang kula panjenengan harap diperhenti dinteni mati ya Pak Isya situ dati mau ngapi kora ya tekan mati kok akhirnya orang situ dati mau ngapi ya buatan pantas dihormat buatan pantas diperhenti ya nanti tekan sedo nyatanya dari wong api nembe pantes dihormat pantes diperhati namine haul atau salam mereka mula terbukti-bukti yang diperhati haul ini pun mesti diantai para wali para habari, para ulama, para kiai mula kok direk nanti ngertos direk nanti nanti undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan haul begenggen lek merengeti dinten wiyosipun kanjeng nabi dikenal umum dengan istilah peringatan Maulid Nabi. Niku boten kedah tenggene bulan Rabiul Awal. Nemoga kula memperingati Maulid Nabi niku sing sae saben dina. Dadi penceramah-penceramah iki ben laris. Promosi, promosi. Kulo panjenengan niku perlu diingatkan kembali dan diingatkan terus menerus kepada sirah perjalanan hidup, perilaku hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agung kita, cermin hidup kita, uswatun hasanah di seluruh aspek kehidupan kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar. Kanjeng Nabi itu ibarat sumber mata air yang sangat bersih, yang sangat jernih, yang sangat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh ini pun bahasa Inggrisnya jadi hutan. Jadi yang Kanjeng Nabi ini pun sumber mata air, sumber bersih, jernih, bening. Kalau penjelingan ini kali-kali ciri sing baju ini kotor, baju ini bukan. Malah orang semua jadi pencerai dan ibu-ibu. Maka perlu bagi kita untuk sesering mungkin, sekerap mungkin, berusaha mendekat sedekat-dekatnya ke sumber mata air tadi untuk mendapatkan kebersihan, kebeningan, kejernihan. Minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita yang kotor dan butek ini mendapatkan gerojokan air bersih dari sungai-sungai besar tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak para jamaah, siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, yang harus terus kita tempel dan kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para kiai, para habaib, para ulama. Sen, ulama tenangan. Ada ulama sen gurune Syekh Gubil radhiyallahu anhu. Kita we rodo Facebook di bayar ke Instagram. Kita ya ke Twitter. Tapi ulama yang mempunyai nasab dan sanad keilmuan sambung-sambung teko gurune, teko kiyaine, teko gurune, teko kiyaine ngantos hadrotul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting kalau aturke. Dari akhir-akhir ini mulai kata kelompok-kelompok sing orang doyan kiai, orang arep ulama. Pokoknya kudu langsung teko sumbere, langsung teko Kanjeng Nabi, langsung teko Kanjeng Nabi. Jadi ini wong kiai ini wong biasa, menungso biasa, nentu kudu bersih. Mulai wonten kelompok-kelompok sing orang doyan kitab-kitab kuning, boten kudu kitab-kitab salah, kudu langsung ke Quran hadis. Mergo kitab-kitab itu jari karangane menungso biasa. Jadi ngarani karangane demit ya sapa. Nyuwun pangapun ten. Lah kok sini-sini langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Dirimu kenal Kanjeng Nabi dari mana? Kapan lagi ketemu Kanjeng Nabi? Kalau tanpa melalui para kiai, para ulama, gak mungkin kita mengenal Rasulullah. Betul? Betul. Cuma orang Arab kiai, Arab ulama, ayo mengkoplak. Langsung ke Quran, langsung ke hadis, berjalan. Mumpahmu. kuwi ukurane padha karo teku. Yen arep pahami langsung teko Quran teko hadis ora tekan. Kulo sampeyan iki gak mempunyai piranti keilmuan yang memadai. Wis gak tau ngaji nahwu, shorof, usul fikih, mushalah hadis, sampe balago opo meneh. Ora mesti asbabun nuzul, harus asbabun wurud. Kayane langsung teko Quran langsung teko hadis. Pas. Uang tenipun kitab-kitab karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi kitab-kitab sekarang para ulama para kiai penjelasan secara rinci dan detail isine Quran hadis. Tekan ulang penjelengan kantungnya maoke itu penak biar teman-teman. Ibarat ibu-ibu kepingin mencium aroma wangi dari kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kok kembang goreng. Itu sudah dalam bentuk parfum, wis diperes, disaring, disuling, bersih, dikemas, kita tinggal pakai. Bisa ngatur aroma, kepingin aroma aroma, kok kepingin aroma sedina, kok kepingin aroma semerut. Dia langsung ke sumbere, pengen ngaku wangi, langsung nyedot ke bawah kembangnya. Iso-iso rakua, mumet, dasmu. Ibarat bapak pengen minum jamu bercampur madu. Niku pun diperes, disaring, disuling, bersih, dikemas, campur nolok mawon. Maka langsung tukuk sumber ini lah. Kalau kamu ingin ngombe madu, langsung nyeset ke bawah cili tetawon. Aku takut. Nah kerasan kula penjenengan ini banyu butek, banyu butek, banyu butek. Zaman saat ini kaya banyu butek. Banyu ini ku yang butek apa yang jadi disini orang cedok. Yang bunder, yang longcor, bunder, yang gowo, yang bubu, yang atos. Jadi orang jelas yang bener, yang salah, yang ngapi, yang ngelek, yang halal, yang haram. Ini yang halusuna wal jamaah, ini yang duduk halusuna wal jamaah. Malah di sini Islam, di sini orang Islam harus mulai orang jelas. Nyatanya sini orang Islam nyolong, sini Islam yo. Sini orang Islam korupsi, sini Islam yo. Sini orang Islam kentir, sini Islam yo. Apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW? Kalau jemaah, kalau Anda membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, Anda tidak akan menjumpai satu ayat pun. Bahkan satu langkah aja begini. Langsung ngocok. Namanya si ngorok langsung digereng. Bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kegantengan Kanjeng Nabi secara fisik, ketakwaan Rasulullah secara fisik, gak ada disebut dalam Al-Quran. Padahal Kanjeng Nabi ini pun gemuk banget, tampan, gentle, keren. Karena yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Oke, ini ikut hati-hati ngomong ini. Keruncut ngomong bisa jadi berkorong. Viral. Viral. Bukan ini viralnya kapan? Ya. Kadang-kadang dia sakul lisan. Ini aku keruncut ngomong. Yang diomong itu aku dulu taruh karena hati kadang-kadang. Kalau orang aku yuk kesandung ke BSN. Kalau orang nulis sabtu lisan, salah tulis. Kalau orang majalah itu salah cetak. Kamu mulai orang goyang pulang itu nih, wah digulai Islam nih, digulai ya lah ya. Kalau sikunya besar, jadi nih bayarnya ngarang nih pantas. Bayaran. suwe dengan resiko. Makanya zaman aku dengar bunda. Zaman sendiri lah pengen viral gampang orang. Kula lah yang tentu viral-viral sambil lu seorang hirat orang dulu. Aku risau. Lu berolah viral-viral yang berjaya itu viral. Zaman HP jadul, HP mengkau. Lewat katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ngeten nggih. Nabi Yusuf memang ganteng. Kegantengane Nabi Yusuf itu mukjizat. Tapi orang masih bisa mensifati satu-satu Nabi Yusuf itu begini. Wajahnya tubuhnya begini. Dan di Nabi itu sangat bagus, tampan, gentle, keren. Orang itu enggak mampu mensifati dengan benar. Orang itu gak akan ada yang mampu menata Rasulullah berlama-lama. Kita lihat di gambar ke Nabi Yusuf itu patuh serembulan. Jadi orang itu sakit nyawa rembulan berlama-lama, menata berlama-lama, menikmati indahnya. Gak kaji Nabi itu sering. Jadi matamu wilayahnya semua matamu wilayahnya arep memperbaiki dan menjegini matahari berlama-lama gak akan kuat. Bukan hanya silau men, tapi bener guys. Iya, hey, kalau masih bisa disifati satu-satu itu berarti belum bener. Ngapun enggak, itu lo tau gambarnya orang bucah wadon ayu. Ini saya kenal disifati siji-siji ayu ini. Berarti belum ayu kenapa? Ditekoi, iya bucah, ayu pak. Ayu, banget ayu nih. Lagi yang mau diri, terus disifati. Bibirnya merah tuh. Bibirnya apel Australia. Biji matanya ambur Amerika. Terus yang makanya lainnya pasar buah. Dari kafe buah yang lumpuhnya terakhir. Iku dari ayu tenan, mau sih disifati siji-siji. Ya mau jawa ngeten deh, ngelem rambutnya ngandan-ngandan ngobak baku. Jadi ikau bergelombang api, rambut kurat ngelinggis ngecobok. Untungnya miji timun. Kaya isinya timun ini ciri-ciri rotong. Menurut bertengkorak korakan. Pipine duren sajure wong ora lho. Eh, bangkeane nawa. Amin. Dadi tawon ku lek kemet. Berarti lek wong wadon kene bangkeane ra mebu meteng. Bunder sak nganti ora mau dilebur. Apa maneh wis ana pintu. Morok-morok bila ini sekitar disifati siji-siji menunggu kurung ayu tenangan ayu tenangan ini sampai musuh ayu disifati bila ya bujaya ayu tenangan ayu ayu ini bila ayu iya, ayo barat bayang ketok tak semabut. Nek yang gini kau jom dia. Tak masuk. Bayang tapi orang baru panggil. Masuk dalam. Rasulullah itu tampan, keren, indah. Bahasa Arabnya jamal, indah. Makanya wonten nasyid itu. Oh ya jamal, ya jamal. ngedel. Indah itu takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Kalau adil itu buat syekh di mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Peci kubruk saya letakkan di kepala, ini namanya adil. Kalau kubruk peci ini saya letakkan di dengkul, dolim. Jadi kubruk dari dengkul pas dengkul, jadi itu banyak burung. Sendal saya pakai di kaki, ini namanya adil. Kalau sendal saya tempelkan di kuping kanan kiri, dolim. Nah, wajah yang indah, organ tubuh yang indah itu tepat pada tempatnya dan ukurannya proporsional, pas gitu. Payudara itu indah kalau letaknya di dadamu. Misalnya payudara itu tepatnya di batok ini, ya gak indah. Jadi wajahnya indah itu hidung, bibir, mata, alis, pipi, tepat pada tempatnya dan proporsional. Iya betul. Kata Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat-sahabat yang terkenal sangat tinggi seperti sahabat Umar bin Khattab, seperti sahabat Khalid bin Walid, Rasulullah enggak kalah tinggi. Tapi ketika beliau berjalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah enggak kelihatan terlalu jangkung amat. Pokoknya top lah. Top. Apa-apa. Jus, kira-jus, kata-kata. Sempurna. Tapi sekali lagi, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang ketampanan Rasulullah secara dasar. Anda juga tidak akan menjumpai satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab terbaik dan termulia sejak terbaik. Anda tidak akan menjumpai satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang kepintarannya dengan padahal kan Nabi pintar tak tertandingi. Kau lagi soalnya. Coba saya lihat yang akan anda jumpai dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa inna kala ala khuluqin awil. Dan syukur kau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung, kepribadian karakter dan akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu nilai kita bukan dari wajah kita. Jadi bapak mas nilaimu bukan dari rupamu, bukan dari prajengamu, nilaimu juga bukan dari posturmu, bodimu, sembelih atau nilai kita bukan dari asal keturunan kita, bukan dari kepintaran otak kita, bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan duniawi kita. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan kita seperti umumnya masyarakat. Mulia ni wong akar dunia ni betul suci, pokok orang suci dia betul dia berwibawa, dia rapat, dia sembusun, dia cepat orang wani ngomong. Kita panggil. Padahal dunia ni pun ngomong. Remeh, iya enggak? Wow. Wong dunia rezeki maizat ini pandume gusti Allah. Nah, ngomong nabainya maizat kemudian kaya di dunia. Kalau suki ini aku matang aku dupayake. Umbawa suki ini aku dupayake. Cerahul putri ini suki kape. Kau kepingin kape. Supaya kape cuma orang keturutan rambut itu ya kalau aku nak matur kalau aku nak matur sugih melarat niku potongan. Nek wong wetanan ngarani pawakan. Ora yo yo yo gawan bae. Nggih. Ora apa-apa, kerja yo salah. Kira nek kerja keras rezekine oke dadi wong sugih. Yen kerja megah males terus rezekine sithik dadi wong larat. Mboten. Sugih larat niku potongan kok. Potongan sugih ngajarne kerja niku santun. Aku ngantui. Aku ngantui. Aku ngantui. Pengguna itu posisi di kelahan ini. Aku ngantui. Juga. Tunggu rumah, tunggu kamar, tunggu mobil. Itu tidak berhenti. Tapi yang tawaan kere. Bukan ada percuri polai. Rasa-rasa nanti kaya gambar di itu. Di sikit, bersirah-sirah, bersikit. Udah isu mulai bunyi ke garam kepanasan. Masih mundur kalau itu metan keluar di warik. Udah nanti ke obat-obat. Mata nanti ke masa masing orang marik. Dibotani kalang kabut. Yo berante, yo mak larang, nanti boleh ibu jumpong. Jawab kiri. Pulau kerja ini ibadah, rezeki ijatah. Muno kerja ibadah, kalau kerja untuk ganjaran, rakyat kerja, rakyat ganjaran ini kerja. Neng tetap aman, itu salah. Neng ngomong orang kerja yang aman, salah. Ake kok orang kerja yang aman. Makanya orang-orang tahu sholat ahli maksiat nakal biar orang kenal Gusti Allah. Lepas diparingi rezeki okey, tidak dengan suci. Jadi ini betul kali cili. Jadi rezeki cili, tidak okey, awaknya utang bayarnya. Mana adilnya Allah? Ini Gusti Allah mau adil di sini tak yo? Saya sebut-sebut ibadah ini paling malu rezeki sing okey, tidak dengan suci. Betapa betul semangat ibadah ini. Jadi kakak-kakak bukan maksiat, dia sisa diajar. Orang usah kalian rezeki dari kiri api. Kui baru adil. Akhirnya kalau jelasin, ini lo dulu. Sampai lagi orang ngerti gaya ini Gusti Allah. Gusti Allah gaya ini kadang-kadang unik menunggui. Kalau orang ahli maksiat, marah dia diparingi rezeki oke, jadi ini orang suki. Kita ini tak dikepenake urite. Padahal lu kayaknya harus dipolong sama orang-orang ini. Harus disengsarake dan sengsorong-sengsorong. Kalau mungkin ahli ibadah ya, sempat ibadah ini paling rezeki-siki. Jadi kita ngoklat. Kita ini disengsarake urite. Padahal lu harus dimuliake sama mulia-muliane. Harus dikepenake sama kepenak-kepenain. Kok gak bakal tentunya ngewakten kok. Kalau ngomongin sawangannya dikepenake sama kepenak. Ada orang dikupakan mobil mewah. Bisa orang ini orang yang punya mobil punya canggih profesional di didampingi pejabat pengawalan tetap abad putih berpandangan korekter di berbagai media padahal orang di lembaga penjara dan korektor-korektor lagi dikupakan mobil mewah. Supir profesional kami tidak boleh berjalan di kawal tetap di shooting di ribut media. Kalau di ribut media, langsung bumbung, langsung kaget. Kalau orang animasi yang nakal di DTN suki, kalau ngai lagi kepenak ni, ni harus di ribut ke penjara kalau kau ngai. Hello. Kalau orang di mana itu pakai clip atau kita itu, tapi harus di jangan hotel, harus di ribut ke restoran. Jadi sampai aja kere-kere ini. Ini gambaran ini di tempatnya di hotel ini. Ini sampai harus di hotel hotel Suwargo, harus di jajan restoran Suwargo. Alhamdulillah, saya kere senang. Berarti aku harap berhasil. Jadi ini lakon ini ibadah ini juga harus balasan dulunya. Ibadah ini kumuh. Balasannya diparingi bimbing tentang akhirat. Tapi dia darul amal pun akhirat darul jajah. Dulunya ini panggungan amal. Dan akhirat ini panggungan bayaran. Api kau yang ngomong dulunya dikirin api gajaran nopo-nopo. Soalnya tak hajur pikir hajur tak bendaru. Asalnya marah terus jadi suki. Gini bengetan. Serbuk sholat baru yang asli melarang ya betul. Pembukaan orang lain-lain asal ireng itu soal dari kuning. Bukan serbuk sholat Quran yang asli ireng ya betul. Perlu belajar tangan tu sholat baru macam Quran itu beri kenalnya. Semoga nakal kau yang mau tu dunia ni ni dari nombor satu. Mana waktu itu kita ni ngerasa ni. Ngerasa ni kalau tu nyom. Sesane dhewe tenan ya, ngambung bojone kanggo wae. Hoi. Ono kuwi urune ya aku ngguk. Joko mau kawalus. Sesane dhewe tenan ya, ono lan kuwi ya sino. Ono barang sing ora mutlak. Wis kok aku ngguk meneh. Sesane dhewe tenan ya. Jadi maaf Bapak Ibu sama sekalian. Nilai kita bukan dari kekayaan, bukan dari pangkat jabatan kedudukan dunia, tapi nilai kita dari akhlak. Allah mazali alam. Betul bulan ni om, betul besar om, betul besar om, bos. Halo.

Lho kok iso kuburan? Ayo sate koi diwangsuli. Jenengan sate gawar daging sapi lho. Hei. Sate lho berarti awis Allah nak sapi mati dikubur ning kono. Ayo ayo kuburan sapi. Jenengan sate gawar daging kudus. Hei. Berarti wis ono kudus mati dikubur ning kono. Jadi menungso iki yo kuburan sapi, kuburan kudus, kuburan iya, kuburan tokol, kuburan bakal. Jadi teh malah jadi manusia biasa teh kampung begitu kuburan berarti kuburan rabi kuburan ketemu burjo ketemu burjo so gila gila jadi bapak, halo. Thank God. pinggir klok tau sak ora ngomong. Tinggal nyang bali nek kumpul. Nek nomor 15 menit. Ora iso ngomong iku nek kumpul. Lewat tadi sampean nek ngomong. Gawe teh kopi. Kuburan saya kanker ni pun harusannya apa? Buntikir, bermotor Quran, bersolawat, kanker dah lima. Yang menuntut semua ni jadi supaya hilang kanker. Siapa yang menuntut aku lah? Gua masih dalam. Kanji kaum ini gaya mengemote kalau menjadikan tentang kematian itu dibiarkan. Kanji nanti wanti-wanti kalau menjadikan lagi supaya esok bertemu mati lah. Ikan jadi mut mati sakata-kata. Adakah Yesus mendarat dan nafsu lain dari mana dan mau mengerti tentang kau? Tidak lebih loh ya. Wong terbesui, wong jadi esok mulat saliro, bisa introspeksi, muhasabah. Terus mempersiapkan diri, memperbanyak amal soleh sebagai bekal menghadapi kematian. Nah, kalau menjadinya di pesan kajian Nabi, kajian yang mati paling sedikit sedikit menyusuni dari orang tua. Jadi yang mati satu liter minimal dari orang tua. Nah, yang mati sih tidak ada kayak api itu, yo, ini yang nawai harus mati, betul. Yang nawai ini nawai harus mati itu dari manfaat. Kapan dia ngiling harus mati ini? Pesen harta pelakuan itu saya lah. Betul-betul kain kapan itu ayo mati. Musim itu ibu boleh main. Kata murah sholat tuh. Betul-betul main sang. Ayo mati. Untuk itu pakok kubu. Tapi kata pesen harta bukan-bukan untuk kuburan itu ayo mati. Tapi kata nakal pulang nanti ngotos. Menurut mati ulang Ramadan di kubur awan-awan lingkungnya juga kosong jadi ada kuburan itu jadi kebal dan ini kuburan itu jadi kebenakan malah orang dimenangin yang kuburan Allah jadi yang mau keliling awal yang mati itu dari manfaat terus yang mau keliling mati itu mau sulit pun siap-siap mati oh silahkan wah mati itu sering dianggap awal kalian masyarakat. Mulanya makin rata-rata lah kau berhenti mati pun. Jadi koyo-koyo mati itu banyak dia kan. Tak payah kita ngomongnya itu. Mama kamu jadi pembohong mati. Dia orang orang itu tuh. Ngomong pulang kali orang orang mati. Jadi koyo-koyo mati kan bukan orang orang itu tuh. Ya kalau nabi kalau rasul tuh saya tuh kayak orang orang itu tuh. Kalau kiai itu situ kaya masuk ke dalam. Eh, aku belum kabar dari sebelum mati. Nih yang bahas di situ pada nanti. Nih udah mati ini kok kualat aku. Kaya kaya masih lu kan gua kualat. Padahal kan di Nabi Dawud, kali mau cukup fadul mu'min. Mati ini pun jajah nih mau mu'min. Jadi kalau mau ke mati itu marahnya jajah. Kali mau juga mampu nikmat. Mati itu sempurna nih nikmatan. Sampai itu dunia ini nanti harus kini nikmat kok bosan paling nikmat. Boleh untuk apa-apa nih juga ada yang nikmat yang kematian. Nikmat banget. Perkau mati di kupinan gitu. Kalau sih ketemu kan jenis di Muhammad. Menunggu ini mati mau apa? Elek. Elek yang kita ngomong. Kurang rasa keju. Gitu mau gini mau. Gunung-gunung dengan sendiri binarik yang khusus untuk kau. Jadi tak ada angan-angan ketikan hadis wahdi mencipta ini kerbau itu. Senang mana sopo baik kalau tapi awakmu kudu ngerti kudu sadar yen awakmu bakal bisa karo sing seneng seneng bojo seneng ora sakarepmu nah diuntel-untel diusul-usul dipakok-pakok tapi awakmu kudu ngerti kudu sadar yen awakmu bakal bisa karo bojomu seneng anak seneng ora sakarepmu tapi awakmu kudu ngerti kudu sadar awakmu bakal bisa karo anakmu seneng bojo seneng ora sakarepmu awakmu bakal bisa karo bojomu seneng sapa wae seneng ora sakarepmu awakmu kudu ngerti kudu sadar yen awakmu bakal bisa karo bojomu. Manusia itu tak nih ketinggalan kumpulnya tadi, makai akhirnya pisah. Halo. Hai. Mulanya gua, wonten peringat, gua melihat sendiri Rasnaul. Rasnaul siji, Rasiji terus loro, Rasloro terus telu, Rasloro ni balik loro mana? Rasloro balik siji mana? Rasiji balik tau mana? Akhirnya manusia itu rawong. Terus lahir ke dunia untuk bayi cici ini bayi ini gede barang gede kok ini gue bucu itu bucu cici tadi lorong seneng kalau bucu bulanan ya terus untuk anaknya lorong tadi itu sampean bucu anak ini kami tadi cili gede barang terus gede kamu tuh mau ngomong kalau anak ini yang terus gede aku tuh mau ngomong kalau balik ganti hari sampean kalau bujo mau buat tetamu, bujumu mati bu berarti loro kari cici, buat tetamu sampai yang tadi gini cici balik nol duh, tapi sebetulnya nih bu bisa moga biayi, moga betul nanti dikit saya yang lupa moga biayi, moga langsung dulu ke? Kumpul terus sak keluarga ini. Nanti jowo gak ada segoyan mangan kak mangan cembete. Orang orang itu sampai pengen ini kumpul terus sak keluarga. Gak ada anak itu nih di kalau itu mah jempet makan makan enak. Komat ciri-ciri jowo sana. Yang penting isok jajan sedulur. Nih orang orang itu nak kepenak belum dengan kalau sedulur kuli pihaknya. Kurang pesen bapak ibu. Penjenengan yang gawe ke omah anak-anak penjenengan ibu sing kaya jadi bajar-bajar ke ini kan saya saya jaraknya tak dikebel jawiru wala tujawi kalau sedulur ini sing api sambang sinambang tiri-tirian buatan jempet-jempetan omah kalau sedulur kok jempet-jempetan itu gampang ada masalah. Kau ingat lagi gitu, kan? Konsulat. Kalau sedulur ni senang, kalau sedulur eh, jadi dijalan senang, kalau melati jeru. Mak kita ni kok, masalah si gede-gede ni kok betul kalah Wong Lio. Masalah si gede-gede ni kok rotor-rotor kalau sedulur eh. Cuma kau main dapat kalau sedulur eh, dia pun bisa merasa. Padahal ni kau. Kalisan, baru bela tempat tu dipilih ni. Kalisan buat kecer. Tunggu sebelum dia untuk kalau mereka tu bantu tidak bisa bersinggol. Pasal itu anggur pun ane lagi ni. Kalau yang jauh kau nak ikut ni tak main itu. Kau melatih sebelum tak apa. Kalau bener mau dia sebelum dia kacau mampu ane. Yang cerdak mampu, yang nato ngalami, yang cerdaknya beli, mau sejuluh dua kebal, terus bal. Baru yang nato juga di bedak, baru bercerita dia pakai. Kebal kok kempes, disebul. Yang nato tolong dia sebul kok kempes, sebul. Ini baru senang tu dia pakai. orang meneh wong niku sak iki kepengin iso kumpul sedulur keluarga nang gawe kuburan keluarga. Lawan to nggih. Karepe api, tujuane api. Urip kumpul mati yo. Jenengan ngomong badhe damel kuburan keluarga monggo. Angsal, tumpune kok arek dhewe sementara to. Nanti mikir kok kok jenengan kok damel kuburan keluarga niku paling-paling sedulur kumpul ke kuburan dhewe. Paling kuburan ini dengan biawa, kuburan ini juga kuburan anak. Paling tekan wayang, kita putus. Tapi kok pusat? Soalnya putus sampean ini juga putusnya desa. Kok ada desa juga balik kuburan keluarga di? Masa kok terus dipukul lebih besar? Alhamdulillah, kalau jamaah, kepinginan kalau penjenengan bisa kumpul terus keluarga. Ini kusami kali rentangannya Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu gak ada rentangannya. Kalau jajannya itu rentangannya Gusti Allah itu suwe. Yang lagi sempat nyampe ke sendiri. Rentangannya Gusti Allah maksudnya kalau sama dia harus kumpul ke keluarga sana dulu. Ini gue tentang dunia. Ini gue tentang sana jadi ke suarga. Dan itu pun di alam kerja. Tapi kalau syaratnya, syaratnya apa? Kudu iman. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang beriman punya anak keturunan beriman api kabeh. Nah dalam kuburannya pisah-pisah aku bakal tak kumpul ke sekanak keturunan ini. Alhamdulillah ya kok bisa kumpul loh mau kuburannya lebih-lebih Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan orang sini luar negeri, orang sini Sleman, kok bisa kumpul? Sadet yang kumpul itu roh senes awal menungsa ini sejati ini tak roh awal ini yang warga berarti yang ketok menumpuk sendiri oke ini itu menungsa ini tapi warga ya menungsa yang ketok lagi menungsa ini bukan ketok, roh ini warga. Bila ibu-ibu yang diparingi wakil waktu api sidi ojo penting kok diparingi wakil bodine api rupane ayu jan dan laku ini dicek, tapi saya di aspal di pinggir pasang lampu di pagri pasang bulu mata palsu itu anti badai jadi tempel kita sambil kepengen melaku ini mewah dan yoyu isinya orang dipikir ngapun nah, roh itu itu karena apa? Jadi kan yang pengen ngumpul ke apa? Anda nawak itu dibakat-bakat ke ini orang dibakat ke, ayo kumpul. Tapi ini roh betul. Roh ini orang-orang ada orang-orang yang setengahnya cocok nyambung dari parah. Parah orang-orang yang setengahnya cocok orang nyambung dari ada al-arwah junudun hujan badan. Nah roh ini roh api nyambungnya kali roh sepuluh api ngumpulnya kali roh sepuluh api roh elek nyambungin ke kalian roh sepuluh elek ngumpulin kalian roh sepuluh elek tegese roh elek kalau roh api ini buatan sakit nyambung, buatan sakit ngumpul beda kalau awak nek awak, api kalau elek bisa ngumpul, kayak begini ribuan si ngumpul begini orang api api kalau si api kalau si elek bisa ngumpul malah nek jitung si api kalau si elek lu yang kesen nek roh boten. Roh niku api nyambung karo api ngumpul karo api. Roh elek nyambung karo eleke ngumpul karo eleke. Ning dunya kok diparingi gambaran kalih Gusti Allah. Wong ngipi niku arep. Kira wong nggih. Nggih. Mula wong niku yen api ngipi sak ngipi nggih ketemu wong api, ngipi api. Wong ngipi elek ngipi sak ngipi elek ketemu wong elek. Wong api niku ngipi ketemu wali, ketemu ulama, ketemu kiai. Ngipi kodanan, ngipi nyawa langsung ingin, ngipi mangku rembukan, ngipi mangku Anwar Zahid. Kenalan bayang ini. Sampai ini nanti ngipi, tapi ketemu luar, darahnya. Waktu yang sekenan itu. malah sih yang lebih kotor pun kata di TV kita lebih berdebu. Misalnya alami bumi, mana tahu tu ke? Namanya orang ni kata, tahu bukan orang kotor. Kena kau dia kata orang atau sekolah orang yang bukti orang atau dikir, lepas yang baik cerita. Dari permisi itu musnah kali Joko, musuh betul. Ini kalau musnah Joko kali, mereka bukan mati ni, bukan disin. Mungkin rohnya bisa nyambung ke Sunan Kalijogo apa yang menurut kekurangan kayak mana kalau ada cerita pas lo ziarah dan jene ngedubol tentang kuapa kemudian itu yang ketinggalan di atap di masa itu yang juga pakaiannya wis kumel rambutnya kodong dijal ke ganti rambut ini loh siroh kok lepas ke sekali dan ini orang sholat mau dan gue ngetep paling narannya orang sholat mungkin sederhana dulu pun temeriku. Begitu ada dulur tiang-tiang kami sholat ke masjid, nyampe 6.000. Ada nasab tiang-tiang sampai ke masjid, nyampe 6.000. Ada maghrib tiang-tiang sampai ke masjid, nyampe 6.000. Lalu dicerah sama apa namanya? Gak sama tarqi. Sama apa? Sama tinggal, ngabutin-ngabutin. Lalu bareng batuan yang sak, temu orang kopi kali dulu. Cerita yang baik. Lalu sih yang tirakat itu sukses. Mereka mantun ke pagi Nabi Hidir tinggali. Lalu mereka ini, terbunyi lagi ke pagi, tempong. Kalau nak begini nongkrong, kalau nak begini kena ansoman. Jangan begini, jangan dengan jangan. Nah, rong itu kau mati. Orang mati, orang parah. Akhirnya kau teguh. Najan aku yang akhirnya cocok nyambung dari parah. Najan parah yang nanti orang cocok pernah nyambung ke dia tu. Makanya kalau teman-teman, pak, sambian kalau sebelum sambian serobot, dia tu kau parah, pak. Parah, berjalan terus. Ilmunan belum video kolam. Ada YouTube Surabaya itu parah. Dan sampai ada yang sebelum narkoma yang itu apa parah mbak? Rasanya pun yang mau pakai orang ngomong. Waktu-waktu tinggal-tinggal sendiri. Gugup ini ngambil bunyi dong. Ini kau yang HP. Oh, maksudnya Allah Muhammad. Wah, maksudnya. Eh, HP ni lah. Bukan yang tenatong, bukan yang tentaket toh. Bu, HP ni lah yang tebel. Ni nomor cocok, nyambung. Di telefon yang geger-geger, kosel-kosel. Bukan nomor cocok. HP itu nak jantaket di nomor yang orang cocok mana nyambung kalau HP lo itu dikendali karet cok ini nomor yang orang cocok di telepon nyambung gitu kalau jenisnya gak pengen nyambung ke HP aku sibuk dikendali HP nomornya cocok nih kok yang nomornya cocok telepon enak gitu perlu cocok Allah pesen. Tapi yang direk ujung itu cuma boleh cek cocok. Itu ada cocok tapi cuma geter-geter. Kamu ya apaan sih geter-geter. Lu geter apa ya? Masih lo tau. Mana sih penting lo mau jadi nari minyak tel iman. Kayak gue pengen kumpul. Saat keluarga sana dulu. Lo mesti ngalah. Wah, maksudnya ini! Terakhir. Ure-ure perjuangan agama itu terus. Wah ini masih lihat semrawa sih. Ganti dino, ganti jam. Ini ngaji mulai Sabtu sampai Minggu. Rang dino terus. Ini rang dino. Nah ure-ure agama itu terus. Nerusnya perjuangannya bahaya jadi almarhum. Ure-ure perjuangannya agama terus. Tak isomu, ibadah tak isomu. Kau tu sakarmu loh, sahih somu untuk sakarmu, semampumu jangan semaumu. Halo, ibadah lagi sahih somu, kau tu sakarpe, semampune. Lagi rumah pe, semampunya jangan semaumnya. Isomu kok, ngaku tu bapak. Kalian dah isom ngaji, tahu mondok, tahu rianto di pesantren. Menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, monggo jadi kiai. Mulang santri, ngomong umat. Nek sampean ora iso ngaji, aja dadi kiai, bingung ning wong. Masuk. Masuk. Kok iso mati ceramah dengan bingung ning wong kene. isi disampaikan orang bener. Halo. Halo. Terus ye. Rewani kiai, bantu kiai, dukung kiai. Ibu suatu mengenal mancat aja fakot. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang, walaupun dia tidak ikut berperang, dia dapat pahala seperti orang yang pergi berperang. Sopo wong nyangoni wong sing budal perang. Najan dene orang ayo perang tuh ganjaran bekal ganjaran sing budal perang. Sopo wong nyangoni kiai. Nek suara aku kepenak ada mau solawatan jadi vokal. Nek suara aku kepenak ojo adan merusak kuping. Suara orang penak senengane royo angmi pengen ada lebih goto goto tapi penak penak suara nih nonton terutama subuh malas aku subuh. Mesti kurmane juga. Kalau bisa, aku tuh dibungkuri kodong untuk ini manfaat. ditukulke kembang ruko rezekine lancar. Amin. Dunyan Allah. Gunake manfaat ora ono sing nang bareng sing atas. Amin. Kuwi mulu semangat iki. Wong arep usaha ditukulke buah ruko umine barokah. Amin. Kok dijilok. Ono wit opo wae ora gelem diinceki ora manut diinceki piye ora garis mesti gosok wit opo wae diinceki ora gelem yen ora garis mesti gosok wong diri ora gelem diinceki nang pengajian ini orang garing, mesti gosok ngajak kami suki omayu, empat lantai mobilnya mah, jendrek ini orang ngukung pengajian orang tahu makan ngaji, selidik orang gosok makanya bu, dengan berita aku suki orang tahu ngaji tahu sampai tahu ini ini kan ngalpe omayu, omayu gosok setidaknya untuk menghibur diri ini ngamutin ngamutin ya jadi kalau lezat orang pasti ngerasa aku lebih lagi selain membuat hidup aku sudah ono dikir ono ujaja aku dikir aku pilih aku asma aku pilih aku pilih ujaja aku nanti kalah aku suruh kalah aja memur sampean orang ngerti hati ini orang popo aku sampean aku bisa dipimpin dikit aku ngerti hati ini hahaha hahaha hahaha hahaha orang popo aku ibu besar aku salingan surban dari rumah ibu ini surban kau bulku. Ha ha ha! dengan pengawatan mesti bisa balikan membangun nasib-nasib pelawat-pelawat orang-orang untuk ekspresi ini hanya meyakinkan kaya-kaya jiwa ini padahal tanggap ini Rabban ta'alina ya syarqan Allah wa adikoyi bantanar fata'i syarqan wa adaitu ila habibi wa adaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.